Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita dapat dipertemukan di tempat yang paling baik, tempat yang paling mulia, dalam rangka talabul ilmi yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kegiatan ini sebagai amal ibadah yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bawa kepada kalian, maka terimalah, ambillah, amalkan. Dan apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka tinggalkanlah tanpa harus membantahnya dan mendebatnya. Karena siapa saja yang menyelisihi perintah, menyelisihi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan kepadanya fitnah atau azab yang pedih. Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menampakkan penyelisihan terhadap perintahnya, akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau akan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Oleh karena itu, maka tidak pantas bagi seorang mukmin memiliki keraguan dalam berhukum kepada syariatnya dan mengikuti petunjuknya serta komitmen kepada manhajnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, satu keputusan, satu hukum, kemudian memiliki pilihan lain yang sesuai dengan seleranya, sesuai dengan hawa nafsunya. Wa may ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan ba'ida atau mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bersama bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Alkitab was Sunnah. Kitab dan sunnah. Karenanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Qul athi'u Allah wa athi'ur Rasul." Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah bahwa sesungguhnya telah diberikan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu sunnah. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Qur'an dan sunnah, ia akan selamat. Siapa yang berhukum dengan Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan keadilan. Siapa yang mengamalkan Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan pahala. Siapa yang komitmen kepada Quran dan Sunnah, maka ia akan diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadhillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, lan tadhillu ba'di, kalian enggak akan tersesat sepeninggalku, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Beliau telah menghadap Allah azza wajalla. Risalah telah beliau sampaikan dengan sempurna. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Namun demikian, walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengadakan golongan yang menjadi pengganti beliau. Golongan pilihan terdiri dari orang-orang saleh. Mereka adalah ulama. Nabi mengatakan, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi. Jadi keberadaan para ulama adalah hal yang patut untuk kita syukuri. Ini anugerah yang besar. Karena mereka kepanjangan tangan dari para rasul. Mereka yang menyampaikan syariat Allah, mereka yang menyampaikan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Al-Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah, Beliau mengatakan, Alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusul baqaya min ahlil ilmi. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan pada setiap zaman semenjak terputusnya pengutusan para rasul adanya ahlul ilmi, para ulama. Yad'una man dhalla ilal huda. Mereka, para ulama ini, mengajak siapa saja yang tersesat menuju hidayah. Wa yasbiruna minhum 'alal adza. Mereka benar-benar menampakkan kesabaran atas gangguan yang mereka dapatkan. Yuhyuna kitaballah al-mauta. Mereka menghidupkan kitab Allah yang hampir mati. Wa yubassiruna bi nurillah ahlal 'ama. Mereka membuat orang-orang yang telah buta bisa melihat kembali dengan cahaya dari Allah. Orang-orang yang telah buta yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang bodoh bisa melihat kembali, bisa mendapatkan ilmu dengan cahaya dari Allah. Fakam min qatilin li iblisin qad ahyau. Berapa banyak orang yang telah terbunuh oleh karena godaan-godaan iblis, mereka hidupkan kembali. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Dan berapa banyak orang-orang yang telah tersesat, hilang jauh, qad hadau, mereka beri petunjuk. Fama ahsanu atharihim 'alan nas. Sungguh sangat indah dampak yang mereka berikan kepada manusia. Wa aqbahu atharin nas 'alaihim. Sekalipun betapa jelek perlakuan manusia kepada mereka. Ini kita bisa lihat bagaimana sepak terjang ulama, juhuduhum, kesungguhan mereka untuk menyelamatkan umat. Kemudian kata Imam Ahmad, yunfuna an kitabillah tahrifal ghalin. Para ulama ini, mereka mencegah penyelewengan, penyimpangan yang dilakukan oleh ahlul bid'ah, ahlul ahwa terhadap kitabullah. Wantihalal mubtilin. Mereka para ulama ini juga mencegah statement-statement yang batil, statement-statement yang mengandung kedustaan. Wata'wilal jahilin. Dan mereka juga mencegah penafsiran-penafsiran tentang agama yang dikembangkan oleh orang-orang bodoh. Inilah para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan mereka untuk menjaga agamanya, menjaga kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka para ulama berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasul. Mereka mengikuti jejak para salaf. Mereka menjauhi ahlul bidah, ahlul ahwa. Bahkan mereka memeranginya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama, mereka memiliki kedudukan yang sangat agung. Al-Quran dan As-Sunnah telah menampakkan kedudukannya. Seperti misalnya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali dia. Dan para malaikat pun bersaksi dengan persaksian yang sama, wa ulul ilmi, dan juga para ulama. Qa'iman bil qist, mereka senantiasa menegakkan keadilan. Kalau seandainya ada golongan yang lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan para ulama, tentu Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan di sini. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan singgung dalam firman-Nya ini. Tetapi nyatanya tidak. Yang Allah Subhanahu wa taala singgung dan sebutkan hanyalah ulul ilmi, para ulama. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan persaksiannya tentang keesaannya, tentang tauhid, dengan persaksian malaikat dan ulul ilmi, para ulama. Allah juga menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama yang memiliki rasa khasyah, takut kepada Allah. Nah, oleh sebab tingginya kedudukan para ulama, kemuliaan yang ada dalam diri mereka, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan para ulama sebagai sebab terjaganya agama. Mereka para ulama adalah orang-orang yang mengerti dan tahu bahwa perkara yang paling berbahaya yang tersebar di tengah-tengah umat dan yang membuat banyak orang tertipu karenanya adalah kebid'ahan dan hawa nafsu yang menyesatkan. Makanya mereka berusaha melindungi umat dari bahayanya bid'ah dan bahayanya hawa nafsu yang menyesatkan. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya sudah mengabarkan, sayakunu fi akhiri ummati nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Hadis riwayat Muslim. Akan ada di generasi akhir daripada umatku orang-orang yang menyampaikan kepada kalian perkara-perkara agama yang kalian sebelumnya tidak pernah mendengarnya. Bapak-bapak kalian pun tidak pernah mendengarnya. Orang-orang yang mendahului kalian juga merasa asing dengannya. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hatilah kalian dari mereka. Para ulama mengerti betul akan hal ini. Sehingga mereka berusaha membentengi umat dari orang-orang yang bisa menyesatkan. Kata Syekh Al-Allamah Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, la yuqawimul bid'a illa al-ilmu wal ulama. Tidak ada yang bisa melawan kebid'ahan kecuali ilmu dan ulama. Sekali lagi, tidak ada yang bisa melawan kebid'ahan kecuali ilmu dan ulama. Gak bisa dilawan dengan hal lainnya. Fa idza faqada al-ilmu wal ulama utihat al-fursatu lil bid'ah an tadhhar wa tantashir wa li ahliha ma yasha'un. Kalau seandainya ilmu dan ulama itu telah tiada, maka berarti memudahkan kesempatan untuk kebid'ahan nampak dan tersebar luas. wali ahliha mayasyaun, dan para pelakunya akan berbuat sekehendak mereka. Ini bahayanya bid'ah, bahayanya hawa nafsu yang menyesatkan. Yang bisa melawan kebid'ahan, yang bisa melawan hawa nafsu yang menyesatkan dan ahlinya adalah para ulama. Mereka melawannya dengan ilmu. Makanya wajar kalau para ulama mengatakan bahwa musibah yang terbesar itu adalah ketika para ulama wafat. Para ulama telah tiada. Musibah besar. Karena kalau para ulama tidak ada, seperti tadi dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ini akan membuat para pelaku bid'ah, ahlul bid'ah, ahlul ahwa berkembang dan berbuat semau mereka. Sementara kita tahu bahwa kebid'ahan itu adalah hal yang diwanti-wanti, hal yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah atau kembali membuka lembaran sejarah, maka akan kita dapati bagaimana para ulama dari setiap generasi itu mereka berusaha menghadang berbagai macam bentuk kesesatan dan penyimpangan. Misalnya saja saat gerakan pemurtadan pertama kali terjadi dalam sejarah Islam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menghadangnya, menghadang gerakan pemurtadan ini. Sahabat Abu Bakar mengatakan, wallahi la aqtulan man farraqa baina az-zakati was-shalah. Demi Allah, aku akan membasmi siapa saja yang membedakan antara zakat dengan salat. Meskipun sikap beliau pada awalnya sedikit mendapatkan penentangan, tetapi pada akhirnya para sahabat semisal Umar ibn Khattab dan yang lainnya mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ini benar adanya. Sampai kata Umar, wallah qad saraha sadra Abi Bakrin. Allah telah melapangkan dada sahabat Abu Bakar, dan aku tahu bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar itu benar adanya. Kemudian ketika muncul orang-orang yang mulai mempermainkan ayat-ayat Allah, bermain dengan ayat-ayat Allah yang mutasyabih, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan sahabat Umar ibn Khattab. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana sahabat Umar ibn Khattab menghukum Sabiq bin Asal. Karena Sabiq bin Asal bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Tidak Allah biarkan. Allah bangkitkan sahabat Umar ibn Khattab untuk menghadangnya, untuk mencegahnya. Demikian juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada beberapa orang yang mulai memiliki sikap yang berlebihan terhadap sebuah pohon yang dulu di bawahnya diadakan perjanjian Hudaibiyah, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu segera menebang pohon tersebut karena khawatir pohon itu akan didewakan, akan dimuliakan, akan diistimewakan, sehingga terjadilah kesyirikan. Allah bangkitkan sahabat Umar bin Khattab untuk menebangnya. Kemudian ketika muncul gerakan pemberontak yang dikenal dengan kelompok Khawarij, Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan sahabat Ali bin Abi Thalib, Allah bangkitkan sahabat Ibnu Abbas untuk menghadang mereka. Setelah itu muncul lagi gerakan Qadariyah menentang takdir. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan para ulama dari kalangan sahabat semisal Ibnu Umar, Ibnu Abbas, sampai sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Anni bara'un minhum." Aku berlepas diri dari mereka dan katakan kepada mereka, hendaknya mereka berlepas diri dari aku. Sejumlah para ulama lain dari kalangan tabi'in seperti Mujahid bin Jabr, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz Al-Auza'i, Allah bangkitkan untuk menghadang gerakan Qadariyah. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ara annahum yustatabu fa in tabu wa illa qutilu." Aku kira mereka itu harus bertaubat. Kalau seandainya mereka bertaubat, diterima taubatnya. Tapi kalau tidak, mereka harus dibunuh. Umar bin Abdul Aziz. Allah bangkitkan lagi Imam Malik bin Anas. Ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, bolehkah menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki yang berpemahaman Qadari? Imam Malik bin Anas menjawab dengan mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah, "Wala abdun mu'min khairun min musyrikin." Seorang hamba yang beriman, budak tapi beriman, itu jauh lebih baik daripada seorang musyrik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian para ulama dari setiap generasi Allah bangkitkan memang untuk menjaga agamanya. Dan penyimpangan, kebid'ahan terus terjadi, terus berlangsung. Muncul kelompok Mu'tazilah. Allah bangkitkan lagi para ulama seperti Imam Zuhri, Al-Hasan Basri, Imam Malik, Imam Syafi'i untuk menghadang gerakan Mu'tazilah, kaum rasionalis. Bahkan pentolannya Wasil bin Atha diusir oleh Hasan Basri dari majlisnya. Muncul lagi gejolak Jahmiyah, fitnah khalqul Quran. Di masa Khalifah Ma'mun, fitnahnya sangat besar. Banyak yang terfitnah. Bukan dari kalangan orang-orang biasa, bahkan yang memiliki ilmu banyak terfitnah. Saat terjadinya fitnah khalqul Quran. Namun Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menghadang pemikiran ini. Ya. Di abad yang keempat dan kelima muncul orang-orang yang pembicaraannya menyimpang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bangkitkan para ulama untuk menghadangnya, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mandah, Ibnu Battah, Imam Al-Lalikai, dan semisalnya. Belum berhenti sampai di situ. Kesesatan, penyimpangan muncul lagi. Ada aliran batiniyah. Ada kaum yang cenderung mengikuti filsafat. Ada tasawuf atau sufiyah. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan lagi para ulama untuk mencegahnya, menghadangnya. Seperti Imam Asy-Syatibi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, dan para ulama yang hidup di zamannya. Hingga ketika di Jaziratul Arab mulai banyak penyimpangan, banyak orang-orang yang cenderung senang melakukan ibadah di kuburan, sehingga mereka dikenal dengan Ubadul Kubur. Allah subhanahu wa ta'ala bangkitkan untuk mencegahnya seorang mujaddid alim, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najri rahimahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah gambaran bagaimana perjuangan para ulama dalam membela dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka inilah yang memang paling pantas disebut dengan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Maka dalam rangka menjaga umat dari ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka para ulama berbuat sesuatu. Apa yang mereka lakukan? Di antaranya yang pertama, al-hathu ala tamassuk bis sunnah. Mereka memberikan motivasi, mendorong umat untuk berpegang teguh kepada sunnah. Karena semakin kuat seseorang berpegang teguh kepada sunnah, maka akan semakin jauh ia dari berbagai macam bentuk kebid'ahan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Pada hari di mana ada wajah-wajah yang putih dan berseri, dan ada juga wajah-wajah yang hitam dan muram. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun wajah-wajah yang putih dan berseri, fa ahlu sunnati wal jamaah, maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, wa ulul ilmi, dan para ulama. Wa ammal ladhina swaddat wujuhuhum fa ahlul bida'i wal dalalah. Sedangkan yang menghitam, muram wajahnya, maka mereka adalah ahlul bida' wal dalalah, dan orang-orang yang sesat. Ada motivasi dari beliau untuk kita agar berpegang teguh kepada sunnah. Jangan sekali-kali meninggalkan sunnah, karena dampaknya luar biasa. Tidak hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat. Makanya Allah mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang berpegang teguh kepada petunjukku, la yadhillu wa la yashqa, ia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan binasa di akhirat. Satu bukti yang menunjukkan itu adalah wajah-wajah mereka yang mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah, itu senantiasa putih dan bersinar. Itulah ahlu sunnah. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastan biman qad mata. Fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kanu afdal hadhihi al-ummah. Abarruha quluban wa amaquha 'ilman wa aqalluha takallufan." Barang siapa yang ingin mengambil contoh yang baik dalam mengamalkan sunnah, maka ambillah contoh tersebut dari yang sudah mati. Sebab yang masih hidup itu tidak akan pernah bisa aman dari fitnah. Kalimat ini penting untuk digarisbawahi. Fa innal hayy la tu'man 'alaihil fitnah. Yang masih hidup, siapapun itu, sekalipun pada hari ini di atas sunnah, kokoh, kuat, tetap tidak aman dari yang namanya apa? Fitnah. Fa innal hayy. Sesungguhnya yang masih hidup, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan hidup, tidak akan pernah bisa aman dari yang namanya fitnah. Maka jangan heran kalau kita menjumpai ada seseorang yang hari ini masih di atas sunnah, tapi kemudian besoknya menyimpang. Tetap tidak aman dari fitnah. Gak ada jaminan. Siapapun, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kedudukannya, gak ada jaminan. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin mengambil contoh yang baik dalam mengamalkan sunnah, maka ambillah dari orang-orang yang sudah mati. Siapa mereka? Ashabu Muhammadin. Para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kanu afdhal hadhihi al-ummah. Mereka adalah umat yang paling afdol. Abarruha quluban, mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling tidak neko-neko, paling sedikit takallufnya, enggak pernah memberat-beratkan diri. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani nabinya dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattaba'uhum ala atharihim wa siratihim fa innahum kanu ala huda al-mustaqim. Maka kenali keutamaannya, ikuti jejaknya dan perjalanannya, karena sesungguhnya mereka benar-benar telah berada di atas jalan yang lurus. Apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud sama dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah dan sunnah khulafa ar-rasyidin, amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Selanjutnya Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam Ighatsatul Lahafan, beliau mengatakan, as-sunnatu walladhi la ilaha illa huwa bainal ghali wal jafi fasbiru 'alayha rahimakumullah fa inna ahlas sunnati kanu aqallan nas fi ma madha wa hum aqallan nas fi ma baqiya. Sunnah walladhi la ilaha illa huwa, dan demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, bainal ghali wal jafi, ada di tengah-tengah antara yang berlebihan dan yang cenderung meremehkan. Kemudian kata Imam Al-Hasan Basri, fasbiru alaiha rahimakumullah. Bersabarlah kalian di atas sunnah, semoga Allah merahmati kalian. Sabar di atas sunnah, apapun yang terjadi, tetap konsisten, istiqomah di atas sunnah, bagaimanapun keadaannya, baik susah ataupun mudah, lapang ataupun sempit. Jangan tinggalkan sunnah. Fasbiru, bersabarlah kalian di atas sunnah. Faina ahlas sunnah, karena sesungguhnya ahlus sunnah itu mereka jumlahnya paling sedikit di antara sekian banyak manusia. Itu di masa yang lalu. Dan juga mereka jumlahnya paling sedikit di antara sekian banyak manusia yang ada di masa sekarang. Kalau kita ingin selamat, maka bersabar di atas sunnah. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahlil itraf fi itrafihim. Mereka ahlus sunnah tidak hanyut bersama dengan orang-orang yang hidup mewah dalam kemewahannya. Wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ihim. Dan tidak juga bersama dengan ahli bid'ah dalam kebid'ahannya. Wasabaru ala sunnatihim hatta laqau rabbahum. Mereka ahlu sunnah adalah orang-orang yang sabar di atas sunnah hingga mereka berjumpa dengan Rabbnya. Fakadzalika insyaallah fakunu. Maka seperti itulah hendaknya kalian. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Basri rahimahullah kepada kita. Dan ini bukti bahwa ulama dalam rangka menjaga umat, yang mereka lakukan adalah memotivasi umat agar terus berpegang teguh kepada sunnah. Bukan hanya Imam Al-Hasan Basri saja, banyak para ulama lainnya seperti misalnya Muhammad bin Sirin, seperti disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, Muhammad bin Sirin mengatakan, kanu yarawna ala tariq ma kana alal athar. Para ulama dahulu menganggap bahwa seseorang itu masih ada di jalan yang benar selama ia berada di atas asar, selama ia berada di atas jejaknya para salaf, selama berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Az-Zuhri rahimahullah. Imam Az-Zuhri beliau mengatakan, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis sunnati najah. Para ulama dahulu mereka mengatakan berpegang teguh kepada sunnah adalah keselamatan. Wal ilmu yuqbadu qabdan syari'an. Dan ilmu itu sesuatu yang akan cepat diangkatnya, dicabutnya oleh Allah. Fa'aishul ilmi sabatud din wad dunya wa fi dhihabil ilmi dhihabud din kullihi. Maka hidupnya ilmu berarti kokohnya agama dan dunia. Hilangnya ilmu berarti hilangnya agama semuanya. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa sunnah adalah hakikat daripada ilmu itu sendiri. Kalau seandainya sunnah hidup, maka agama dan dunia akan kokoh. Tapi kalau seandainya sunnah mati, maka hilang semuanya. Agama enggak berarti, dunia juga tidak berarti. Karena itu, sebelum sunnah mati, sebelum ilmu dicabut, berpegang teguhlah kepada sunnah. Karena berpegang teguh kepada sunnah, najatun adalah keselamatan. Menjadi ciri khas para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam semasa hidupnya, mereka menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai disebutkan ada 5 kebiasaan di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diikuti oleh para tabi'in setelahnya. Apa itu? Yang pertama, luzumus sunnah, komitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Ini menjadi ciri khas kebiasaan para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in setelahnya. Pertama, luzumus sunnah, luzumul jamaah, menjaga persatuan. Kemudian yang kedua, ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Selalu memprioritaskan sunnah dalam kehidupannya. Ini yang kedua. Yang ketiga, imaratul masajid, memakmurkan, meramaikan masjid-masjid Allah. Yang keempat, tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, kelima, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, Imam Sufyan rahimahullah, beliau mengatakan, usluku sabilal haq, tempuhlah jalan kebenaran. Yang dimaksud adalah sunnah. Wala tastauhashu min qillati ahlih, dan tidak perlu merasa cemas, merasa sendirian, tidak percaya diri karena sedikit orang yang menempuhnya. Sekali lagi kata Imam Sufyan, usluku sabilal haq, tempuhlah jalan kebenaran, jalan sunnah. Tidak perlu cemas, tidak perlu merasa sendirian, jangan tidak percaya diri ketika hanya sedikit orang yang menempuhnya. Karena yang jadi patokan bukan sedikit dan banyaknya. Kebenaran tidak diukur oleh jumlah orang-orang yang mengikutinya. Kalau kita mengukur kebenaran dengan jumlah atau banyaknya jumlah orang-orang yang mengikutinya, maka kita terpengaruh dengan cara pandang jahiliyah. Kalau kaum jahiliyah dulu, mereka menjadikan barometer sedikit dan banyaknya pengikut untuk menilai sebuah kebenaran. Kalau jumlah pengikutnya banyak berarti benar. Tapi kalau jumlah pengikutnya sedikit berarti salah. Ya. Dan sudah menjadi sunnatullah, orang-orang yang mengikuti kebenaran itu jumlahnya sedikit. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap ada ta'ifatun min ummati, sekelompok kecil. Ta'ifah itu bukan kelompok besar yang jumlahnya banyak, tapi sekelompok kecil. Akan tetap ada sekelompok kecil dari kalangan umatku, bahirina alal haq, yang mereka eksis di atas kebenaran. Inilah pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama dalam rangka menjaga kita, menjaga umat dari berbagai macam penyimpangan. memotivasi, mendorong mereka untuk berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian yang kedua adalah at-tahdhiru min ahlil bida'i wal ahwa, memperingatkan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Memperingatkan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa akan bahaya mereka diyakini oleh para ulama sebagai sebuah kewajiban. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Sesungguhnya menjelaskan keadaan ahlul bidah, ahlul ahwa, dan memperingatkan umat dari bahaya mereka adalah merupakan sebuah kewajiban dengan kesepakatan kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi sangat jelas sekali. Intinya para ulama sepakat dalam hal at-tahdhir min ahlil ahwa wal bidah, memberikan peringatan akan bahayanya ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Itu semua karena memang mudharat yang ditimbulkan oleh ahlul ahwa dan ahlul bid'ah terhadap kaum muslimin jauh lebih besar dibandingkan dengan musuh nyata mereka, yaitu orang-orang kafir. Seluruh kaum muslimin mengerti bahayanya orang-orang kafir, tapi soal ahlul bidah, ahlul ahwa, sangat sedikit yang mengerti. Sehingga dalam upaya menjaga agama Allah, para ulama Allah bangkitkan untuk apa? Memperingatkan umat dari bahaya ahlul ahwa, ahlul bidah. Kemudian yang kedua, para ulama meyakini bahwa membicarakan ahlul bidah, ahlul ahwa dalam bentuk peringatan, dalam bentuk tahdir, itu lebih utama daripada salat, saum, i'tikaf, bahkan jihad di jalan Allah. Sampai pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika atau yatakallam fi ahlil bidah, mana yang paling engkau sukai? Orang yang sholat, saum, i'tikaf, atau yang memperingatkan bahayanya ahlul bidah? Apa jawaban Imam Ahmad? Kata beliau, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi. Kalau seandainya seseorang sholat, kemudian i'tikaf, dan melakukan ibadah lainnya, fa'innama huwa li nafsi, maka kemanfaatannya hanya untuk dirinya saja. Wa idza takallama fi ahlil bidah, fa'innama huwa lil muslimin. Namun, kalau orang yang berbicara, memperingatkan ahlul bidah, maka kemanfaatannya itu untuk seluruh kaum muslimin. Hadza afdal, inilah yang lebih utama, inilah yang lebih afdal, inilah yang lebih aku sukai. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu sebagai bantahan. Sebagai bantahan bagi orang-orang yang enggan memperingatkan ahlul bid'ah dengan alasan bisa menyibukkan ibadah. Bisa menyibukkan dari ibadah. Karena ada orang-orang yang seperti itu, enggak mau mengingatkan bahaya bid'ah, bahaya ahlul bid'ah, alasannya takut mengganggu ibadah. Nah, apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad sebagai bantahannya, ya, Karena pertanyaannya sekarang, apakah fatwa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad tadi salah? Apakah fatwa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad tadi salah? Ini butuh jawaban. Dan apakah Imam Ahmad bukan termasuk orang yang ahli dalam hal ibadah? Ini juga butuh jawaban. Kalau seandainya apa yang dikemukakan oleh Imam Ahmad sebagai fatwanya itu benar, maka ikutilah apa nasihat yang disampaikan oleh para ulama. Jangan sungkan untuk mengingatkan bahayanya ahlul bidah, ahlul ahwa. Kalau seandainya Imam Ahmad masuk dalam kategori ahlul ibadah, orang yang kuat dalam hal ibadahnya, maka lakukan peringatan kepada ahlul ahwa, ahlul bidah, dan itu tidak akan mempengaruhi ibadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun yang merasa tidak sanggup, alergi, takut dari membicarakan ahlul ahwa, ahlul bidah, melainkan ada sesuatu dalam pemikirannya, ada sesuatu dalam dirinya. Kalaupun ia termasuk ke dalam orang yang dikenal mengamalkan sunnah, maka belumlah kuat di atas sunnahnya. Masih terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran lainnya, waliyallahu billah. Kemudian berikutnya para ulama, yang ketiga, para ulama menganggap tahdir kepada ahlul ahwa dan ahlul bid'ah itu tidak termasuk ke dalam ghibah. Ini juga menjadi bantahan bagi orang-orang yang menganggap hal tersebut sebagai bid'ah, sebagai ghibah, masuk dalam kategori menjelek-jelekan orang lain, membicarakan orang lain dalam hal-hal yang berhubungan dengan kejelekan. Nah, ternyata para ulama meyakini bahwa tahdzir min ahlil ahwa wal bidah itu tidak termasuk ke dalam ghibah. Disebutkan dalam kitab As-Sunnah karya Imam Al-Lalikai, sebuah riwayat dari Al-Hasan Basri, di mana beliau rahimahullah mengatakan, laisa li sahibi bid'atin wala li fasiqin yu'linu bi fisqihi ghibatun. Enggak ada ghibah bagi ahlul bid'ah ketika kita membicarakannya, ketika kita memperingatkannya. Sebagaimana tidak ada ghibah bagi orang yang fasik, yang terang-terangan dalam kefasikannya, ketika kita membicarakannya, ketika kita memperingatkannya. Jadi ghibah itu enggak berlaku dalam hal ini. Artinya boleh kita mengingatkan, menyebutkan penyimpangan-penyimpangan ahli bid'ah dan menyinggung orang-orang yang fasik karena kefasikan yang dilakukannya secara terang-terangan. Beliau juga mengatakan, laisa li ahli bid'ah ghibatun, enggak ada ghibah bagi ahli bid'ah. Hal senada disampaikan oleh Imam Ibrahim An-Nakhai, laisa li sahibil bid'ati ghibatun, enggak ada ghibah bagi ahlul bid'ah. Kemudian dalam kitab Al-Kifayah, Imam Abu Zaid Al-Ansari rahimahullah mengatakan, ataina Syu'bah yauma matarin. Satu ketika, ketika hari hujan, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj datang kepada kami. Kemudian kata Imam Syu'bah, laisa hadza yaum yaum hadisin, al yaum yaum ghibah. Hari ini bukan hari untuk menyampaikan hadis. Hari ini adalah hari untuk kita menggibah. Ta'alau naghtabul kadzabin. Mari ke sini. Kita bersama-sama menggibah al-kadzabin, para pendusta dalam agama. Lihat. Saking ingin meyakinkan kepada kita bahwa peringatan terhadap ahli bid'ah, ahlul ahwa itu bukan bid'ah, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj menggunakan kata ghibah. Ya, sekali lagi, saking ingin menjelaskan kepada kita bahwa memperingatkan ahlul ahwa, ahlul bid'ah itu bukan ghibah, Imam Syu'bah menggunakan kata ghibah. Hari ini bukan hari untuk menyampaikan hadis. Hari ini adalah hari untuk kita menggibah. Subhanallah. Hari ini adalah hari untuk kita menggibah. Mari bersama-sama kita menggibahi para pendusta agama. Jadi enggak ada ghibah. Ketika kita menjelaskan kekeliruan, penyimpangan ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Itu yang dilakukan oleh para ulama. Itulah sumbangsih mereka terhadap agama ini. Itulah pengorbanan yang mereka perlihatkan di hadapan kita. Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, beliau menyebut nama satu orang rawi hadis, yaitu Al-Mu'alla bin Hilal. Ketika beliau menyebut nama rawi ini, kemudian kata beliau, dia ini suka datang dengan membawa hadis yang dusta. Memang suka meriwayatkan hadis, tetapi dia sendiri suka berdusta. Al-Mu'alla bin Hilal jelas orangnya enggak ada. Dibicarakan oleh Abdullah ibn Mubarak. Lalu ada seseorang yang dikenal dari kaum sufi, memiliki pemikiran tasawuf. Dia mengatakan, ya Aba Abdurrahman, tagtab. Wahai Abu Abdurrahman, kamu ini menggibah. Kenapa kamu sebut-sebut nama Mu'alla bin Hilal? Engkau telah menggibahnya. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Abu Abdurrahman adalah kunyahnya Abdullah ibn Mubarak. Kata beliau rahimahullah, uskut, diam kamu. Idza lam nubayyin, kalau kita tidak memberikan penjelasan tentang siapa Al-Mu'alla bin Hilal, kaifa ya'riful haq atau kaifa yu'raful haq minal batil, bagaimana bisa dikenali yang hak dari yang batil. Ini para ulama, ini yang mereka lakukan. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyebut nama orang. Kalau menyebut nama orang saja tidak sungkan, apalagi menyebut sebuah kelompok. Karena kalau mau ditimbang mana lebih berat, jelas lebih berat menyebut nama orang. Karena itu sama artinya dengan tunjuk hidung, kan begitu. Para ulama melakukannya. Para ulama melakukannya. Dan mereka tidak sungkan-sungkan dalam hal ini menyebut seseorang dengan namanya. Mu'alla bin Hilal, Fulan bin Fulan, disebutkan. Tidak di hadapannya. Sampai seorang sufi tadi menegur Abdullah ibn Mubarak, seperti tadi disebutkan, engkau menggibah wahai Abu Abdurrahman. Apa jawabannya? Uskut, diam. Sebab kalau kita tidak memberikan penjelasan, maka bagaimana bisa diketahui kebenaran dari kebatilan. Nah, kadang-kadang ketika kita ingin menjelaskan kebenaran, memperingatkan orang dari kebatilan, itu perlu untuk kita sebutkan orang yang menjadi pelakunya atau yang menyebarkan kebatilan tersebut. Di samping kebatilannya seperti apa juga disebutkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da as-shalah. Alhamdulillahirabbil alamin.